Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kau bertarung dengan harimau itu? Apa benar kau bertarung dengan harimau itu, Mita? Iya. Apakah Ibunda tidak percaya? Jika Ibunda tidak percaya, aku akan melepaskannya. Dan Ibunda dapat menyaksikan aku mampu menundukkan harimau itu. Kau keterlaluan sekali, Mita. Apakah kau sudah tidak menyayangi nyawamu lagi? Tentu saja Mita menyayangi nyawa Mita. Lalu bagaimana, Cempaka? Apa yang telah dilakukan oleh Baginda Purbaya? Seperti yang sudah saya katakan tadi, Gusti Prabu melumpuhkan harimau yang tengah bertarung dengan adik para Mita. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-5 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Lili Latif sebagai Paramita, Susi sebagai Ratih Pudakwangi, Mas Yoko sebagai Raka Parumpang, Novi Mandaki sebagai Dayang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ratih Pudakwangi tengah berusaha untuk mengatasi sikap Paramita yang keras kepala. Ratih Pudakwangi tidak menginginkan anaknya bersikap ceroboh dan ugal-ugalan menghadapi Raden Purbaya yang kini telah bergelar Prabu Purbaya. Dan Paramita tetap pada sikapnya walaupun ibundanya serta paman Raka Parumpang memaksanya untuk memanggil Raden Purbaya dengan sebutan Kakang Prabu. Mita, dengarlah. Walaupun bagaimana, kau tidak bisa merubah adat dan kebiasaan yang sudah berlaku di tanah Pasundan ini. Hormatilah Prabu Purbaya sebagaimana mestinya. Tidak, paman tidak usah mengurusku, tidak usah mengaturku. Lalu apa maksud dari pesan Gusti Prabu Purbaya? Pesan? Pesan apakah itu, Bunda? Bahwa beliau setuju dan mengizinkan. Ah, benar bukan? Kakak Mas Purbaya bukanlah seperti yang kalian duga. Ampun Tuan Putri, seorang pengawal datang membawa pesan bagi Tuan Putri Paramita. Suruh dia masuk. Baik Tuanku. Aku tidak menginginkan kabar buruk yang datang, Mita. Iya, aku pun tidak mengharapkan itu terjadi. Kalian terlalu berprasangka buruk terhadap Kakang Mas Purbaya. Kau kembali memanggilnya dengan cara seperti itu. Nah, itu dia Paman Calung datang. Salam hormat untuk Tuan Putri sekeluarga serta Tuanku Raka Parumpang. Pesan apakah yang engkau bawa dari Gusti Prabu Purbaya? Tuanku Purbaya mengirimkan seekor harimau untuk Tuan Putri Paramita. Harimau? Rupanya Kakang Mas Purbaya telah membawa pulang harimau itu untukku. Benar, harimau itu telah hamba masukkan dalam kandang besi. Lalu di manakah harus hamba letakkannya, Tuan? Aku akan melihatnya. Marilah, Paman Calung. Hamba permisi, Tuan Putri. Tuan Kuraka Parumpang. Oh, iya. Kau boleh kembali. Agaknya anak itu masih menaruh perhatian, Kakang. Iya. Tapi dengan menjandanya Cempaka, aku khawatir perhatian Gusti Purbaya akan beralih ke kekasih yang lama. Dia harus menyadari dirinya sebagai seorang raja besar. Dan siapakah sesungguhnya Cempaka itu, Kakang? Hanya seorang dayang rendahan yang mendapat karunia karena ulah dari Aci Gonda. Dan lagi kini Cempaka adalah seorang janda. Akan rusaklah nama besar anak itu sebagai seorang raja yang menguasai 3 buah kerajaan kecil di tanah Pasundan ini. 5 buah kerajaan? 5 kerajaan? Iya. Sejak pengangkatan anak itu beberapa minggu yang lalu, sudah 2 kerajaan lagi yang menyatakan diri tunduk pada Karang Sedana ini. Mengapa bisa demikian, Kanda Parumpang? Mengapa mereka menyatakan takluk pada Karang Sedana yang hanya merupakan sebuah kerajaan yang kecil? Bukankah Kencana Wungu, Kawali, serta Kerajaan Pandulang adalah kerajaan yang tidak kalah besarnya dari Karang Sedana? Iya. Aku telah menyelidikinya. Banyak hal yang merupakan penyebabnya. Antara lain adalah karena kepandaian Aci Gonda mengolah tanah pertanian. Mengolah tanah pertanian? Iya. Aci Gonda? Tidak, Kanda Parumpang. Itu semua adalah berkat dari almarhum suamiku. Almarhum Kanda Suntana yang telah membangun dan menyuburkan lahan pertanian di Karang Sedana ini. Iya. Kau benar, Dindarati. Tapi sebelum almarhum suamimu menduduki tahta, merebutnya dari Aci Gonda, sebelum kemarau melanda Karang Sedana, daerah ini sudah merupakan daerah pertanian yang subur. Saluran-saluran air dan sistem pengairannya banyak dikagumi berbagai kerajaan. Dan hal lainnya mungkin ini yang lebih aneh. Tentang kehebatan dari Gusti Prabu Purbaya. Kehebatan dari anak itu, Kakang? Iya. Apa yang hebat dari anak itu, Kanda Parumpang? Anak sekecil itu, apanya yang dibanggakan? Aku juga tidak melihat sendiri kehebatannya. Tapi banyak prajurit dan para penduduk yang menyaksikan kehebatan dari anak itu hingga menyebar ke seluruh negeri. Apa kehebatannya, Kanda Parumpang? Anak itu mampu mengalahkan Resi Amista. Mengalahkan Resi Amista? Apakah itu merupakan ukuran tunduknya sebuah kerajaan? Kau belum tahu kepandaian dari Resi Amista, Dindarati. Resi Amista memiliki kepandaian yang sangat hebat yang tidak dapat ditundukkan oleh jago manapun. Tapi di tangan Gusti Prabu Purbaya, Resi Amista itu dengan mudahnya dapat dikalahkan. Apakah dengan begitu Kanda menjadi putus harapan? Kita masih memiliki paramita, Kakang. Dari tangan anakku itu, Purbaya akan kulenyapkan. Siapa yang putus harapan? Jangan salah mengerti, Dindarati. Aku tidak pernah putus harapan untuk menjatuhkan kembali kekuasaan dari bocah itu. Akan tetapi, jika paramita sampai tahu, tentu dia akan menjadi penghalang, Dindarati. Dia begitu menyukai dan menyayangi Purbaya. Jangan pikirkan anak itu. Paramita adalah urusanku. Apa kau sudah mempunyai rencana? Iya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan dapat bergerak secara bersungguh-sungguh, Dinda. Apa yang akan Kanda Parumpang lakukan? Kemungkinannya masih aku pelajari. Nanti akan kuceritakan padamu. Nah, sekarang aku permisi dulu. Kau membuatku semakin penasaran saja, Kanda. Katakan saja sekarang. Nanti aku akan mengatakannya di pondok peristirahatanku. Aku sudah rindu sekali denganmu, Dindarati. Besok malam aku tunggu, ya. Nah, aku pergi. Kakang Mas Purbaya benar-benar baik padaku. Terima kasih. Paman Calung, sampaikan salam dan terima kasihku pada Kakang Mas Purbaya, ya. Iya, akan hamba sampaikan. Tapi di manakah kandang harimau ini akan diletakkan, Tuan Putri? Sebaiknya letakkan di taman kecil di Serambi Kiri, tempatmu, Paramita. Oh, engkau, Kak Cempaka? Iya, letakkanlah harimau itu di tempat yang sejuk dan rimbun. Tentu dia akan menjadi kerasan dan tidak gelisah. Benar, Tuan Putri. Jika sampai harimau ini tidak kerasan, tentu seluruh istana akan terganggu dengan suaranya. Baiklah, jika begitu, kau letakkanlah harimau ini di Serambi Kiri, di sudut taman yang rimbun. Hei! Angkat kandang harimau itu ke Serambi Kiri poda itu. Ayo cepat. Oh, baik, baik. Kak Cempaka, ayolah. Kau juga ikut ke pondokku. Lihatlah tempatnya. Apakah cukup baik untuk meletakkan kandang si belang? Baiklah, adik Paramita. Di mana, Kak Cempaka? Apakah tepat di sudut taman itu? Iya, kau benar, adik Paramita. Tapi malam ini mungkin kau dan ibundamu akan terganggu dengan suara harimau itu yang belum terbiasa dikandangi seperti itu. Apa itu tidak berbahaya, Mita? Mengapa kau letakkan di dalam pondok kita? Ih, ibunda, ini kan milikku. Tentu saja akan kuletakkan di pondokku. Tapi jika sampai terlepas, harimau itu sangat berbahaya sekali, Mita. Ibunda, ini bagaimana? Bukankah kerangkengnya terbuat dari besi yang kuat? Mana mungkin ia dapat melepaskan diri? Iya, benar, Bibi Ratih. Harimau itu tidak akan dapat lepas. Tapi mungkin suaranya untuk satu atau dua malam masih mengganggu. Apakah kau turut serta siang tadi ke hutan bersama Paramita? Iya, Bi. Saya bersama dengan adik Paramita dan Gusti Prabu Purbaya. Lalu apa yang sebenarnya telah terjadi dengan anakku, Paramita? Apa yang telah diperbuatnya terhadap Gusti Purbaya? Gusti Purbaya melumpuhkan harimau itu yang tengah bertarung dengan adik Paramita. Kau bertarung dengan harimau itu? Apa benar kau bertarung dengan harimau itu, Mita? Iya, apakah ibunda tidak percaya? Jika ibunda tidak percaya, aku akan melepaskannya. Dan ibunda dapat menyaksikan aku mampu menundukkan harimau itu. Kau keterlaluan sekali, Mita. Apakah kau sudah tidak menyayangi nyawamu lagi? Tentu saja Mita menyayangi nyawa Mita. Lalu bagaimana, Cempaka? Apa yang telah dilakukan oleh Baginda Purbaya? Seperti yang sudah saya katakan tadi, Gusti Prabu melumpuhkan harimau yang tengah bertarung dengan adik Paramita. Tapi apa, Cempaka? Adik Paramita menjadi agak kecewa. Iya, aku menjadi kecewa, lalu pergi meninggalkan Kakang Mas Purbaya. Kau benar-benar nakal, Mita. Kau tidak lagi menyayangi nyawamu. Kau benar-benar ingin membuat aku ibundamu mati karena cemas. Saya mohon pamit saja, Bibi Ratih. Hari sudah mulai gelap. Ya, pergilah. Dan sampaikan salamku jika kau bertemu dengan Gusti Purbaya. Baik, Bibi Ratih. Oh ya, jangan lupa memberi makan harimau itu, adik Paramita. Iya, Kak Cempaka. Mita, Paramita, datanglah kemari. Ada yang ingin ibu bicarakan denganmu. Iya, sebentar, Bu. Habiskanlah semua makanan ini, Belang. Aku akan menemui ibundaku dulu. Ada apakah ibunda memanggilku? Duduklah, Mita. Ada yang ingin ibu bicarakan. Ibu ingin menanyakan padamu tentang diri dari Prabu Purbaya. Kakang Mas Purbaya, ada apakah dengannya? Tahukah kau bahwa kau mempunyai hubungan dengan Gusti Prabu? Hubungan? Ya. Hubungan apakah dengan Gusti Prabu? Apakah kau tidak pernah mengingat apa yang telah kau lakukan beberapa tahun yang lalu? Perayaan besar, keramaian. Katakan saja, ibunda, jangan berteka-teki seperti itu. Benar-benar kau tidak lagi mengingatnya. Pertunanganmu dengannya. Pertunanganku? Pertunanganku dengan siapa? Dengan Gusti Prabu Purbaya. Pada upacara itu, kau berkeliling kota dengan kereta kuda dan mengenakan pakaian indah. Oh, keramaian itukah? Ya, Ya, aku ingat. Aku berkereta kuda bersama dengan Kakang Mas Purbaya. Dan kemudian Kakang Mas Purbaya pergi meninggalkan aku. Bukankah begitu, Bunda? Ya, begitulah anakku. Bagus, kau telah mengingatnya. Lalu, kenapakah dengan semua itu? Ya, apakah kau kini mengerti hubunganmu yang sebenarnya dengan beliau? Maksud Bunda? Gusti Prabu Purbaya, sejak ayahandanya hidup telah ditunangkan denganmu. Oh, jadi? Ya, jadi kau adalah calon istri dari Gusti Prabu. Oh, aku calon istrinya. Calon istri Kakang Mas Purbaya. Benar, mungkin tidak lama lagi kau akan menikah dengannya. Oh, tapi Kakang Mas Purbaya tidak pernah bercerita tentang hubunganku itu. Mungkin karena ia masih mengira kau adalah seorang bocah kecil, Mita. Tidak, aku tidak mau dianggap sebagai seorang bocah kecil. Aku sudah besar. Kakang Mas Purbaya memang keterlaluan. Masih saja menganggapku sebagai bocah kecil. Sudahlah, Mita. Hal itu nanti Paman Nuraka Parumpang yang akan membicarakannya. Mentang-mentang dia seorang raja, dia menganggapku selalu saja sebagai seorang bocah yang kecil. Sudahlah, biarlah besok Paman Nuraka yang akan menjelaskan semua itu. Kau beristirahatlah. Hari sudah malam, Mita. Awas, akan kumaki Kakang Mas Purbaya. Belum puas hatiku ini jika belum melontarkan makian padanya. Mita, kau tidak boleh melakukan itu. Tidak boleh. Dasar anak keras kepala. Tetapi untunglah Purbaya juga memperhatikannya. Akan kumanfaatkan kelemahan dari anak itu. Awaslah kau, Purbaya. Kau harus menerima pembalasanku. Aku tidak akan pernah merasa puas sebelum merebut kembali Karang Sedana dan membunuhmu sebagai balasan atas kekejamanmu yang telah membunuh suamiku, Kakang Suntana. Apakah yang akan terjadi kelak jika aku menghadap Paman Sedawarna dan menanyakan masalah ini? Dan jawabannya adalah aku harus mematuhi dan melaksanakan pesan ayahandaku. Dewata, apakah memang Paramita adalah jodohku? Yang berilah petunjukmu. Sudah lama sekali aku tidak mengunjungi kakek di pondoknya. Ya, hampir satu purnama sejak aku naik tata. Ya, baiklah, aku akan menemuinya di sana, di pinggiran hutan kecil itu. Hup! Raden Purbaya yang tengah diamuk kegelisahan itu segera melesat meninggalkan Taman Sari. Sementara itu tanpa diketahuinya, sesosok bayangan secara diam-diam mengikutinya. Nah, para pendengar sekalian, bayangan siapakah yang mengikuti Raden Purbaya? Dan bagaimanakah dengan sikap Paramita selanjutnya pada Raden Purbaya? Lalu bagaimanakah dengan hubungan cinta di antara mereka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.